Akhir-akhir ini penyakit baru yang sebelumnya tidak dijumpai para ahli medis bermunculan. Dengan bertambah canggihnya alat medis serta menjamurnya dokter yang hebat, penyakit-penyakit tersebut tetap menyerang manusia. Meskipun demikian, betapapun aneh dan asingnya, kebanyakan penyakit bersumber dari perut. Hal ini dikarenakan semakin hari manusia gemar mengkonsumsi beraneka macam makanan. Lalu, bagaimanakah kita bersikap ketika sedang sakit? Ketahuilah, sesungguhnya menyimpan rasa sakit, menyamarkan kefakiran, serta menyembunyikan beraneka macam musibah merupakan kebaikan. Termasuk berderajat tinggi adalah mereka yang sanggup merahasiakan sakitnya karena ridho dengan ketentuan Allah dan sabar atas musibah yang menimpanya. Sikap demikian merupakan bentuk ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya. Merahasiakan sakit berarti selamat dari afat. Walaupun demikian, diperbolehkan menampakkan sakit jika seseorang bertujuan baik. Adapun tujuan yang dimaksud ada tiga. Pertama, ia bertujuan untuk berobat sehingga mesti memberitahukan sakitnya kepada dokter tanpa mengadu dan mengeluh. Kedua, ia mengungkapkan sakit bukan kepada dokter, melainkan kepada orang lain. Lantaran menjadi panutan, ia mengungkapkan sakitnya sebagai pelajaran bagi kaumnya bahwa ia tetap sabar dan bersyukur meskipun terkena penyakit. Ia berkata, "Sakit yang kurasakan merupakan nikmat dan aku bersyukur atas itu." Imam Hasan Basri berkata, "Jika orang sakit memuji Allah kemudian ia mengungkapkan sakitnya, maka apa yang dikatakan tidak dinamakan mengadu." Ketiga, ia mengungkapkan sakitnya menunjukkan bahwa ia lemah dan membutuhkan Allah. Nabi pernah berkata pada Sayyidina Ali, "Sesungguhnya aku telah meminta bala atau musibah kepada Allah, maka dari itu mintalah afiyah kepada Allah." Dengan disertai niat-niat di atas, kita diperbolehkan mengungkapkan sakit. Tanpa niat tersebut, apa yang kita katakan dinamakan mengadu. Sedangkan hukum mengadukan sesuatu yang berasal dari Allah adalah haram. Keharaman tersebut sebagaimana seseorang meminta-minta kepada orang fakir, kecuali dalam keadaan terpaksa. Tanda mengungkapkan sakit dianggap mengadu yaitu seseorang tidak senang dan benci dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Sebagian ulama salaf berkata, "Barang siapa yang menampakkan susahnya berarti ia tidak sabar. Dan ketahuilah bahwa sabar itu adalah indah." Jika ada orang sakit, Allah memerintahkan dua malaikat untuk mengawasinya pada apa yang diucapkannya. Apabila ia bersyukur kepada Allah saat ada orang yang menjenguknya, maka dua malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Dan apabila ia mengadu dan mengeluh, maka malaikat akan berdoa jelek baginya. Sehingga sebagian ulama justru merasa tidak senang ketika dijenguk, karena mereka khawatir akan mengadu atau mengeluh atas apa yang dideritanya kepada orang lain.